alam na ang babalito. Batin manangi manca dia adia den sayang. Namun diriku inilah di tangan pura. Oi buruan malam bawalah den tabang tinggi. Sayang galau janji paturikan alang suratan jodoh ko di tangan Tuhan. Kadenai pangakan hutang budi jo iko denai membayinyo. Biarlah denai bayi jauh tinggalkan bumi. Barantilah manangi tanamkan hati. Janji paturikan alang suratan jodoh ko di tangan Tuhan. Kadenai pangakan hutang budi jo iko denai membayinyo.